نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله segala puji kita tujukan kehadirat Allah Azza wa Jal pada hari ini insyaAllah kita memasuki tanggal 1 Ramadan, sebuah nikmat yang begitu besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengisi waktu yang penuh barokah ini dengan rangkaian amal-amal ibadah. Kemudian di pagi hari ini insyaallah kita akan baca petikan-petikan dari kitab Majalis Syahr Ramadan dari muhadarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, karena kitabnya cukup tebal sehingga kita mengambil petikan-petikan faedah-faedah dari kitab beliau Majalis Syahr Ramadan. Kemudian kita membaca di Al-Majlis Al-Awwal, qala Al-Imam Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Al-Majlisul Awwalu fi Fadli Syahri Ramadan. Majlis yang pertama tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Setelah beliau membawakan mukaddimah, kita baca di bagian yang bawah, ikhwani laqad azallana syahrun karimun wa musimun azimun. Wahai saudara-saudaraku sekalian, sungguh kita semuanya sekarang telah dinaungi oleh bulan yang sangat mulia, musim yang begitu agung. Yu'azzimullahu fil ajra wa yuzzal wa yuzzilu al mawahib. Yang mana Allah Azza wa Jal itu membesarkan pahala di dalam bulan Ramadan. Dan juga memberikan pemberian-pemberian yang begitu besar pahalanya. Wa yaftahu abwabal khairi fihi likulli raghibin, dan juga Allah Azza wa Jalla membukakan pintu-pintu kebaikan di dalamnya untuk setiap orang yang menginginkan kebaikan tersebut. Syahrul khairat wal barakat, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan juga penuh keberkahan. Syahrul minah wal hibat, bulan yang penuh dengan karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, bahkan para ulama menyebutkan bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling afdal sepanjang tahun. bulan yang paling utama. Kebaikan-kebaikannya begitu banyak sekali. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk dan sebagai pembeda. Syahrun mahfufun birrahmati wal maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diliputi oleh rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jal. Wal izqi minan nar, dan juga bulan pembebasan dari api neraka. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. 10 hari pertama bulan Ramadan itu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. 10 pertengahannya itu adalah diampuninya hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, bulan penuh pengampunan. Dan 10 hari terakhir itu saatnya untuk dibebaskan dari api neraka. Ishtaharat bifadlihil akhbar. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Watawatarat fihil asar. Berlimpah asar, dalil-dalil sangat-sangat banyak tentang kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, akan terbukalah pintu-pintu surga, akan tertutup pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggu para syaitan. Kenapa kita, atau kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kalau sudah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga semuanya dibuka. Walam yughlab minhu baban. Dalam ayat yang lainnya, tidak ada pintu-pintu yang tertutup. Semuanya terbuka. Surga, semua pintu-pintunya terbuka. Begitu juga neraka. Tidak ada satu pintunya yang terbuka. Tertutup semuanya kalau neraka. Kata beliau rahimahullah, innama tuftahu abwabul jannah fi hadha syahr likathratil a'mali sholihah. Sesungguhnya dibukanya pintu-pintu surga di bulan yang mulia ini karena banyaknya amalan soleh. Banyak sekali amalan soleh yang dilakukan para hamba. Sehingga surga merindukan orang-orang yang melakukan amalan soleh. Targiban lil amilin. Dalam rangka agar orang yang beramal semakin semangat, semakin bertambah semangat dalam beramal. Kenapa pintu surga terbuka lebar-lebar semuanya? Demikian juga kata beliau, wa tughallaq abwabun nar liqillatil ma'asi min ahli al-iman. Dan ditutup pintu-pintu neraka sebabnya karena sedikitnya maksiat. Sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh ahlul iman. Watusofadu asyayatin fatughallu fala yakhlusun ila ma yakhlusun ilaihi fi ghairi. Kemudian para syaitan dibelenggu, dirantai, sehingga mereka tidak bisa menembus, menggoda Bani Adam sebagaimana mereka bisa menggoda di bulan-bulan selain Ramadan. ما Masya Allah, ini dalil menunjukkan kepada kita waktu di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat mendukung seorang hamba menjalankan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla yang tidak ada di hari-hari yang lainnya. Demikian juga beliau menyebutkan dalil yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriatkan oleh Imam Ahmad. U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan. Umatku diberikan lima perkara di bulan Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha, yang tidak diberikan kepada umat manapun sebelum umat Islam. Ini diantara keistimewaan umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya kaum muslimin ya, terkhusus di bulan Ramadan memiliki karunia pemberian keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama kata beliau, khulufu famis shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Yang kedua, tustaghfaru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Yang kedua kata beliau, para malaikat senantiasa memohonkan ampunan kepada mereka umat Islam ya, sampai mereka berbuka dari mulai pagi hari mata terbit fajar sampai mereka berbuka, para malaikat terus mendoakan ampunan. Yang ketiga, wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatah wa yaqulu yushiku ibadi salihun an yulqu anhumul ma'una wal adha wa yasiru ilaika. Yang ketiga kata beliau, dan terus Allah menghias-hiasi di setiap hari bulan Ramadan surganya. Surga dihiasi, dihiasi, tambah indah, tambah indah, tambah bagus, tambah bagus. Setiap hari. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan, tidak lama lagi para hamba-hambaku, orang-orang soleh, ya, itu dalam keadaan akan terhilangkan beban ya, di pundak-pundak mereka. Karena sekarang orang-orang lagi berpuasa, punya beban, ya, punya barakallahu fikum tugas menahan hawa nafsu, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan ini dan itu ya. Tapi ketika mereka sudah selesai berpuasa, mereka dalam keadaan yasiru ilaika, mereka akan tiba ketemu dengan engkau wahai surga ya, yasiru ilaiki. Ini diantara utama yang keempat, bahwasanya surga itu dalam keadaan ditambah indah, ditambah indah, sampai orang-orang yang berpuasa memasukinya. Kemudian yang kelima, waktu sofadu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu di dalamnya para setan-setan yang jahat. Fala yakhlusuna ila makanu yakhlusuna ilaihi fi ghairih. Mereka tidak bisa menembus menggoda Bani Adam sebagaimana mereka bisa menggoda di hari-hari yang lainnya. Wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin, lalu diampuni mereka semuanya di akhir malamnya. Qil ya Rasulullah, ahya lailatul qadar. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apakah maksudnya diampuninya nanti di lailatul qadar? Jawab beliau alaihi salatu wasalam, lah. Ya. Walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalah. Tidak. Ya, akan tapi seorang yang beramal apabila dia telah selesai dikasih pahala oleh Allah dan sudah menjalankan amalannya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla setiap akhir malam. Setiap akhir malam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa syarah penjelasan. Kita baca beberapa sebagiannya insyaallah. Kata beliau, keistimewaan yang lima ini yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, keistimewaan umat Islam di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, ya. Yang pertama adalah khuluf fam saim atyabu indallahi min rihil misk. Baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Ya. Khuluf bidamil kha au fathiha, ya. Kadang dibaca khuluf di dhammah atau khuluf di fathah. Boleh dua-duanya. Taghayyur raihatil fam, yaitu perubahan bau mulut. Inda khuluwil mi'dati min at-ta'am, ketika lambung kosong dari makanan. Wa hiya raihatun mustaqriha. Raihatun mustaqroha. Indanas, bau yang tidak sedap di sisi manusia. Walakinnaha indallahi athyabu min raihatil miski. Akan tapi di sisi Allah nilai bau tersebut ternyata lebih harum daripada minyak misk. Sebabnya kenapa? Li'annaha nasyi'atun an ibadatillah wa ta'atih. Karena bau tersebut muncul karena sebab ibadah kepada Allah, ketaatan pada Allah. Dan kita punya prinsip. Kata beliau, kullu ma nasya'a an ibadatihi wa ta'atihi fahuwa mahbubun indahu subhanah. Setiap apa yang muncul sebagai akibat dari ibadah pada Allah, akibat dari ketaatan pada Allah, maka perkara tersebut adalah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun, ya, yang diakibatkan karena perbuatan taat, perbuatan baik, maka itu baik juga di sisi Allah Azza wa Jalla. Yu'awwidu anhu sahibah ma huwa khairun wa afdalu wa atyab. Kemudian Allah menggantikan kepada orang yang beramal tadi dengan yang lebih baik, lebih afdal, lebih bagus. Ya. Jadi bau mulut enggak enak. Tapi karena muncul dari ibadah puasa, nanti di akhirat dalam keadaan diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan yang lebih bagus lagi. Ya, kemudian beliau di sini memberikan contoh orang yang mati syahid, terbunuh di jalan Allah, ketika menginginkan agar kalimat Allah, kalimat tauhid itu menjadi ditinggikan setinggi-tingginya, akhirnya dia berjihad di jalan Allah, maka dia akan datang pada hari kiamat, ya, dalam keadaan wajurhuhu yas'ubu daman launuhu launu damin wa rihuhu rihul miski. Orang yang mati syahid datang pada hari kiamat membawa luka-lukanya, ya, wujudnya, rupanya darah, tapi wanginya itu seperti minyak misik. Ya, kenapa? Karena lukanya tersebut muncul karena amalan ketaatan jihad fisabilillah. Ya, demikian juga orang yang sedang berhaji. Kita tahu orang lagi berhaji berkumpul di padang mahsyar, di padang Arafah misalnya, atau menjalankan amalan berjubel berdesakan, ya. Mereka wukuf di padang Arafah. Kondisinya acak-acakan, penampilannya masya Allah tidak, ya, bagus. Tapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Unzuru ila ibadi haula." Coba lihat kepada hamba-hambaku mereka. Ja'uni, ya, syu'tha ghubra. Mereka datang kepadaku dalam keadaan, ya, penuh debu dan pakaiannya atau bajunya acak-acakan. Ya, rambutnya lusuh dan seterusnya. Akan tetapi ketika mereka sedang menjalankan ketaatan, maka lusuhnya bajunya, acak-acakan rambutnya dan seterusnya, itu sebagai bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi sebuah kebanggaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka para hamba yang menjalankan ibadah haji. Kata beliau, innama kana asy'atsu mahbuban ila Allah fi hadzal mautin, ya, posisi kondisi rambut yang acak-acakan ketika sedang menjalankan manasik haji itu Allah sangat mencintainya, Allah sangat membanggakannya. Kenapa? Li'annahu nasyi'un an ta'atillah, karena itu sebagai akibat dari ketaatan pada Allah, ya. Bijtina bi mahdzuratil ihram tarki at-turfah. Ketika seorang yang sedang berhaji, mereka meninggalkan, ya, menjauhi larangan-larangan ihram dan meninggalkan kemewah-mewahan. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini keistimewaan yang pertama dari hadis yang mulia ini, ya, orang yang berpuasa ternyata dari bau mulutnya sudah dikasih keutamaan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Ya, dari akibat orang yang berpuasa yang lainnya, tentunya itu lebih utama lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa dibahas di pagi hari ini. Biarlah kita lanjut di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.